Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adanallahu wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Syarah Riyadus Salihin, yaitu kita sampai pada pembahasan tentang rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat. Rukun yang pertama yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, yaitu seseorang ketika ingin memulai sholatnya, dia mengucapkan Allahu Akbar. Inilah yang disebut dengan takbiratul ihram. Dan dengan mengucapkan takbiratul ihram, berarti dia telah haram untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam sholat, seperti berbicara atau yang lainnya. Mulai diharamkan pada saat dia mengucapkan takbiratul ihram. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jika seorang menunaikan salat dan tidak mengawalinya dengan takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau mengajari seorang yang salah salatnya, setelah disuruh, diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengulang salatnya, orang tersebut pun mengulang kembali salatnya berkali-kali hingga dia pun datang menemui Rasulullah alaihi salatu wassalam dan mengatakan, aku tidak bisa menunaikan salat selain apa yang aku tunaikan ini. Artinya, aku hanya bisa menunaikan sholat seperti apa yang engkau lihat, wahai Rasul. Maka ajarilah aku sholat yang benar. Kata Rasul alaihi salatu wassalam kepada orang tersebut, mengajari bagaimana sholat yang benar. Beliau mengatakan, idza qumta ila sholati fa'asbighil wudu thumma istaqbilil qiblata fakabbir ila akhiri al hadis. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, Jika engkau ingin menunaikan sholat, maka berwuduklah terlebih dahulu, sempurnakanlah wudukmu, baguskanlah wudukmu, setelah itu menghadap ke arah kiblat dan bertakbir. Yani takbir, takbiratul ihram. Kemudian rukun yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan telah kita baca pada pertemuan sebelumnya ialah qiraatu Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Beberapa masalah telah kita baca dari penjelasan Syekh rahimahullahu taala. Di antara masalah yang kita sampaikan ialah masalah tentang qiraatu Al-Fatihah, bahwa ini adalah rukun bagi seorang yang salat sebagai imam, sebagai makmum, ataupun dia salat sendirian. Sebagai makmum dalam salat jahriyah ataupun salat sirriyah, semuanya adalah rukun bagi mereka. Apapun keadaan mereka, maka membaca qiraatul Fatihah merupakan rukun yang harus mereka kerjakan. Jika tidak, maka salatnya tidak sah. Berdasarkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, artinya tidak teranggap tidak sah salatnya seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan berdasarkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang beliau mengatakan, kullu salatin la yuqra'u fiha ummul bi ummil kitabi au bi ummil qur'an fahiya khidajun. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, setiap salat yang ditunaikan oleh seseorang dan dia tidak membaca dalam salat tersebut ummul qur'an, tidak membaca di dalamnya ummul kitab yakni Al-Fatihah, fahiya khidajun. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, salatnya fasidah, salatnya rusak, salatnya tidak sah. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan dua hadis ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa qiraatul Fatihah adalah rukun salat bagi seorang imam, bagi seorang makmum, baik dalam salat jahriyah maupun sirriyah, baik juga berlaku bagi seorang yang salatnya sendirian. Karena dalam hadis tidak dijelaskan rinciannya, tidak dijelaskan ini adalah rukun bagi makmum, ini adalah rukun bagi seorang yang salat sendirian. Tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa ini tidak berlaku, yakni ini bukan termasuk rukun bagi makmum yang salatnya jahriyah. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah sebagaimana yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, walam yarid 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun sahihun sharihun fi suqutil fatihati 'anil ma'mum. Tidak diriwayatkan satu hadis pun yang sahih dan yang jelas dalam menjelaskan suqutul Fatihah, gugurnya membaca surat Al-Fatihah bagi makmum. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang jelas dalam masalah ini. Sehingga beliau menguatkan dan merajihkan bahwa qiraatul Fatihah rukun, baik itu bagi makmum yang salat jahriyah ataupun salat sirriyah. Ini satu masalah yang kita baca pada pertemuan sebelumnya terkait dengan qiraatu Al-Fatihah. Kemudian masalah yang kedua yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan qiraatul Fatihah, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan satu keadaan yang diperbolehkan atau yang dikecualikan dalam masalah yang pertama tadi, yaitu gugurnya qiraatul Quran pada keadaan tertentu, yakni pada keadaan yang memang tidak memungkinkan lagi bagi dia untuk membacanya. Seperti apa yang terjadi atau yang disebutkan dalam hadis, ada seorang datang untuk menunaikan sholat bersama jamaah, bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Namun ketika itu, sebelum dia masuk ke dalam saf, dia masih di yakni masih di luar saf, mendapati Rasul dan para sahabatnya sedang ruku. Lalu sahabat tersebut pun ikut ruku dalam keadaan dia belum masuk ke dalam saf. Misal yakni masih berada di luar saf, melihat jamaah sedang ruku, beliau pun ruku. Ruku untuk mendapati rakaat Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Setelah selesai salat, Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya, siapa tadi yang melakukan hal tersebut, yakni ruku sebelum masuk ke dalam saf? Maka sahabat itu pun menyampaikan, saya yang melakukannya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambahkan kepadamu semangat, karena yang mendorong dia untuk melakukan amalan ini adalah semangatnya beliau untuk mendapati rakaat bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, wala tu'id, dan jangan diulangi lagi. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan hadis ini untuk menjelaskan bahwa pada keadaan seperti ini, yang tidak mungkin bagi seorang makmum untuk membaca Al-Fatihah, maka tidak mengapa bagi dia untuk tidak membaca Al-Fatihah. Contohnya seorang yang mendapati imam telah ruku, dia takbiratul ihram dan mendapati imam dalam keadaan ruku, dia tidak membaca surat Al-Fatihah karena memang tidak ada waktu lagi dan tidak memungkinkan bagi dia pada saat itu untuk membaca Al-Fatihah. Jika dia membaca Al-Fatihah, maka dia akan ketinggalan ruku. Imam bangkit dari rukunya dalam keadaan dia belum selesai surat Al-Fatihah. Nah, fasyahid ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, keadaan seperti ini adalah keadaan yang dikecualikan jika memang tidak memungkinkan lagi. Jika seorang mendapati rukuk bersama imam, maka teranggap telah mendapati rokaat bersama imam, walaupun dia tidak membaca surat Al-Fatihah disebabkan tidak cukupnya waktu atau tidak memungkinkannya. Kalau memang masih ada jeda waktu dan masih memungkinkan bagi dia untuk membacanya, maka baca. Misalkan mendapati imam sudah membaca surat dalam salat jahriyah misalnya, selesai surat Al-Fatihah kemudian baca surat yang berikutnya, artinya masih ada kemungkinan untuk menyelesaikan Al-Fatihah, maka baca surat Al-Fatihah. Jika tidak ada waktu, misalkan sudah akhir ayat, akhir surat misalnya, nah, kemudian dia al-imam takbir, berarti sudah tidak ada waktu dan tidak ada kesempatan lagi bagi makmum yang tertinggal untuk membaca Al-Fatihah, maka pada keadaan tersebut boleh bagi dia untuk tidak membaca surat Al-Fatihah dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan. Inilah dua masalah yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan qira'atu Al-Fatihah. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan sedikit terkait dengan qira'atu Al-Fatihah. Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan bahwa qira'ah Al-Fatihah dilakukan pada saat seorang berdiri dan tidak boleh membacanya pada saat dia duduk atau dalam keadaan selain berdiri, jika memang dia mampu untuk berdiri. Artinya qira'atul Fatihah dibaca pada saat seorang berdiri, bukan pada saat dia rukuk, bukan pada saat dia duduk. Nah, qala rahimahullah, kelanjutannya beliau menyatakan, amma ma zada 'ala al-fatihati fa huwa sunnatun fi ar-rak'ah al-ula wa ath-thaniyah wa amma fi ar-rak'ah ath-thalithah fi al-maghribi aw fi ar-rabi'ati fi adh-dhuhri wal-'asri wal-'isha fa laysa bi sunnatin. Sebagai pelengkap pembahasan qira'atul Fatihah, beliau menyebutkan masalah ma zada 'ala al-Fatihah, bacaan selain Al-Fatihah, artinya surat tambahan setelah membaca surat Al-Fatihah. Surat yang lainnya yang dibaca oleh seorang yang sedang sholat, apa hukumnya? Kata beliau, sunnatun. Hukumnya sunnah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Setelah baca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama, dilanjut dengan surat yang lainnya. Pada rakaat kedua, setelah selesai baca surat Al-Fatihah, dilanjut dengan surat yang lainnya. Hukumnya sunnah. Wa amma fi raka'ati tsalitsah, adapun membaca surat selain surat Al-Fatihah atau membaca surat setelah surat Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga pada salat maghrib atau pada rakaat yang keempat salat zuhur, salat asar, salat isya, falaisa bisunnatin, maka tidak termasuk bagian dari sunnah. Artinya pada rakaat ketiga dan rakaat keempat cukup membaca surat Al-Fatihah saja. Fasunnatu al-iqtisaru fima ba'da ar-rak'ataini 'ala al-Fatihati wa in qara'a ahyanan fil 'asri wadh-dhuhri shay'an za'idan 'ala al-Fatihati fala ba'sa bihi. Kata beliau rahimahullah, yang disunnahkan, yang sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, pada dua rakaat yang terakhir, pada dua rakaat yang terakhir, rakaat ketiga, rakaat keempat, atau rakaat yang ketiga pada salat maghrib, al-iktisar fima ba'dal al-iktisaru ala al-Fatihah, cukup membaca surat Al-Fatihah saja, tidak menambah surat yang lainnya. Kemudian beliau menjelaskan, kalau seandainya ada yang membaca kadang-kadang, misalnya yakni dia membaca setelah rakaat ketiga atau pada rakaat ketiga atau pada rakaat keempat dalam salat zuhur dan salat asar, misalnya membaca surat yang lainnya dari selain surat Al-Fatihah, jika terkadang atau na'am sesekali dia melakukannya atau pada waktu-waktu tertentu dia melakukannya, fala ba'sa bihi, maka yang demikian itu tidak mengapa, tidak mengapa. Yani mungkin terkadang seseorang terbiasa, artinya pada rakaat pertama, rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah membaca surat yang berikutnya, akhirnya pada rakaat ketiga dan rakaat keempat terkadang masih terbawa. Ya, mungkin ini terjadi pada diri kita pada salat zuhur setelah baca surat Al-Fatihah, kita secara refleks membaca surat yang lainnya. Pada rakaat keempat dalam salat asar misalnya, secara refleks kita membaca surat yang lainnya setelah surat Al-Fatihah. Maka hal yang seperti ini la ba'sa bihi, tidak mengapa. Tetapi perlu diketahui bahwa al-aslu al-iktisaru 'ala al-Fatihah, hukum asalnya dalam rakaat yang ketiga dan rakaat keempat ialah mencukupkan untuk membaca surat Al-Fatihah saja. Membaca surat Al-Fatihah saja tanpa ada tambahan surat yang lainnya. Naam. Alhamdulillah selesai rukun yang kedua yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala terkait dengan qiraatu Al-Fatihah. Masalah yang berikutnya atau rukun yang berikutnya kata Syekh rahimahullah, kita lanjutkan. Wa min arkanis salati ar-ruku'u wa huwa al-inhina'u ta'ziman lillahi azza wa jal. Rukun yang ketiga dari rukun-rukun salat ialah ruku'. Ruku' yaitu menundukkan tubuh kita, punggung kita dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini hanya dilakukan na'am kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak boleh kita rukuk, menunduk kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rukuknya seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada saat sholat menunjukkan dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk pengagungan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ini dilakukan untuk orang lain, dia rukuk misalnya setiap kali ketemu, na'am, memberikan salam dengan rukuk, perbuatan ini tidak dibenarkan karena terdapat dalamnya, dalam apa yang dia lakukan, bentuk ta'zim, mengagungkan orang tersebut. Fa ikhwani rahimani wa rahimakumullah, rukun ini ada beberapa masalah yang dijelaskan oleh ulama al-fuqaha, ulama fikih, dalam kitab-kitab fikih mereka, yaitu diantaranya ialah bagaimana atau tata cara rukuknya Nabi alaihi salatu wassalam. Rukuknya Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis, kata Rasul, mada, sebagian sahabat menjelaskan seperti sahabah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dan yang lainnya menjelaskan sifat rukuknya Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk, punggungnya datar. Digambarkan atau disifatkan, dijelaskan dalam hadis tersebut oleh sahabat-sahabat tadi, ketika jika air diletakkan di atas punggung beliau, maka air tersebut tidak akan jatuh, tidak akan tumpah, tidak akan jatuh, menunjukkan lurusnya rukuknya Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun hadis ini terdapat dalamnya kelemahan-kelemahan, namun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala mensahihkan dikarenakan ada banyak hadis yang jika digabungkan hadis-hadis tersebut, maka hadis-hadis tadi naik derajatnya sehingga bisa disahihkan. Rasul alaihi salatu wassalam disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabah Aisyah radhiyallahu anha, menjelaskan keadaan rukuknya Nabi alaihi salatu wassalam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wa kana idza rafa'a lam yushkhis ra'sahu walam yusawwibhu walakin baina dhalika. Kata Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan keadaan rukuknya Nabi alaihi salatu wassalam ketika salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kepalanya, dan lam yusawwibhu, tidak pula menundukkannya. Artinya tidak terlalu diangkat tinggi kepala tersebut dan tidak ditundukkan. Walakin baina dzalik, kata Aisyah radhiyallahu anha, yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, kepala beliau berada di antara dua posisi tadi, tidak ke atas, tidak ke bawah, tidak diangkat, tidak menunduk, tetapi tengah-tengahnya sejajar lurus. Nah, lurus. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga salah seorang yang ketika rukuk mengangkat kepalanya atau menundukkan kepalanya hingga turun kepala tersebut, yakni menghadap ke arah bawah. Yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah baina dzalik, di antara dua posisi tadi, tidak begitu naik, tidak begitu menurun, tidak menunduk, tidak diangkat, tetapi lurus. Lurus sebagaimana yang tadi kita jelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahkan sebagian sahabat menjelaskan ketika air tersebut, ketika ada air diletakkan di punggungnya Rasul alaihi salatu wassalam, maka air tersebut tidak akan jatuh, yakni akan tetap di punggung beliau, menunjukkan lurusnya rukuk yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan. Kalau seandainya rukuknya beliau miring, condong ke bawah, menunduk, niscaya air yang diletakkan dalam di atas punggungnya akan ikut turun, yakni akan jatuh. Tetapi dijelaskan oleh para sahabat keadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam rukuknya adalah baina dzalik, di antara dua posisi, tidak diangkat dan tidak menunduk. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Itu masalah yang pertama terkait dengan tata cara rukuknya Nabi alaihi salatu wasallam. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, qala bahwasanya ruku ini merupakan ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabba. Jika dalam keadaan ruku, maka agungkanlah di dalamnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam ini menjelaskan bahwa keadaan rukuknya seorang hamba merupakan bentuk pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat rukuk, orang-orang yang salat disyariatkan untuk membaca zikir Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, yakni membaca zikir yang di dalamnya terdapat pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari dalam amalan ruku ini terdapat tiga bentuk pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan seorang hamba dengan ucapan, yaitu ketika ruku dia mengucapkan Subhana rabbiyal azim. Ini adalah pengagungan seorang hamba berupa ucapan. Pengagungan seorang hamba dalam ruku ini juga bisa berupa amada al-jawarih, anggota tubuh, yaitu ketika dia ruku, posisi dia ruku itu adalah bentuk pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah lagi ta'zim bil qalb, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Sehingga pada amalan ruku terdapat tiga jenis pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'zimun, ta'zimul qalb, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuhnya, yaitu bentuk dan posisi tubuhnya adalah posisi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ta'zim bil qaul, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya, yaitu membaca zikir Subhana rabbiyal azim. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Adapun bacaan pada saat ruku, zikir-zikir pada saat ruku, maka sangat banyak zikir-zikir tersebut. Di antara zikir-zikir pada saat ruku ialah yang masyhur, Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung. Baik, di sana ada tambahan riwayat, tambahan lafaz, yaitu lafaz wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Dibaca tiga kali. Ada tambahan kalimat wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Tambahan kalimat wa bihamdihi datang dari sebagian sahabat, datang dari sebagian sahabat yang sanadnya diperselisihkan. Maksudnya sanad apa? Jalan periwayatan hadis yang terdapat tambahan lafadz wa bihamdih diperselisihkan apakah benar sanadnya ataukah tidak. Yakni perawi-perawi hadis yang meriwayatkan tambahan lafaz wa bihamdi diperselisihkan. Sehingga sebagian mengatakan cukup membaca subhana rabbiyal azim karena tambahan tersebut rawinya atau sanadnya diperselisihkan. Namun sebagian ulama mengatakan dengan datangnya hadis-hadis yang atau sanad-sanad yang lainnya dari satu sanad dengan sanad yang lainnya dan seterusnya dinyatakan oleh sebagian ulama itu saling menguatkan. Artinya sebagian ulama mengatakan zikir ini sah dan jelas sahih riwayatnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, fal khulasah kesimpulannya terkait dengan tambahan lafaz wa bihamdihi, memang terdapat perselisihan di kalangan ulama terkait dengan sanad atau rawi hadis dengan menyebutkan tambahan wa bihamdi. Sebagian yang mengatakan tidak benar atau riwayatnya, maka mereka mencukupkan dengan membaca subhana rabbiyal azim, tidak menyebutkan tambahannya. Dan sebagian ulama yang lainnya seperti diriwayatkan oleh al-Imam Daruqutni menyebutkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian dengan menyebutkan riwayat tersebut maka riwayat-riwayat yang lain saling menguatkan sehingga zikir tersebut bisa dibaca pada saat rukuk, yaitu dengan memberikan tambahan wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ini zikir di antara zikir-zikir rukuk, dan masih ada zikir-zikir yang lainnya sebagaimana diriwayatkan dari sahabah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan zikir ini, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam pada saat rukuk dan pada saat sujud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian di antara zikir yang lainnya yang dibaca oleh Rasul alaihi salatu wassalam pada saat rukuk adalah zikir subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli allahumma ighfirli. Ini zikir yang dibaca oleh Rasul alaihi salatu wassalam pada saat rukuk dan pada saat sujud. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadisnya menjelaskan ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih." Sampai akhir ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan setelah turunnya ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak zikir, yaitu dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Rasul alaihi salatu wasallam memperbanyak bacaan zikir ini pada saat ruku dan pada saat sujud. Hadis diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan masih ada beberapa zikir-zikir yang lainnya yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka seorang bisa memilih terkadang membaca pada rukuknya dengan zikir ini, terkadang dengan zikir yang lainnya tanpa menggabungkan satu dengan yang lainnya. Baca misalnya pada suatu keadaan ketika rukuk membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, atau terkadang membaca dengan subhana rabbiyal azim, atau terkadang membaca subuhun quddusun rabbul malaikati waruh, nam ila akhiri ad-du'a yang diajarkan diriwayatkan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara masalah yang disebutkan dalam ruku ialah masalah membaca Al-Qur'anul Karim, membaca ayat-ayat Al-Qur'an pada saat ruku dan pada saat sujud. Telah diriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Rasul alaihi salatu wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Kata Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ala, sungguh aku telah dilarang untuk membaca Al-Qur'anul Karim pada saat rukuk ataupun pada saat sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang membaca Al-Qur'anul Karim ketika beliau sedang sujud, ketika beliau sedang rukuk. Jelas lafadznya, ala inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Kelanjutan hadisnya, fa amma ar-ruku'u fa azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujudu fa aktsiru fihi fajtahidu fihi ad-du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, adapun pada saat ruku, posisi ruku, maka agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala, agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqaminun an yustajabalakum. Karena pada kondisi seperti itu, pada kondisi sujud, pada saat seorang hamba sujud kemudian dia berdoa, maka doanya lebih pantas untuk dikabulkan. Asyahid ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Aku dilarang untuk membaca Al-Qur'anul Karim pada saat ruku dan pada saat sujud. Dengan hadis ini jelaslah sudah bahwa seorang yang sedang ruku dan seorang yang sedang sujud tidak boleh membaca Al-Qur'anul Karim. Tidak boleh membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, kalian sudah masuk waktu adzan. 2 menit lagi tanggung sudah. Insyaallah ditunggu sebentar. Kita lanjutkan ba'dal adzan insyaallah. Muadzin siap-siap untuk adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit dari penjelasan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, wa min arkanis salah, rukun salat yang berikutnya setelah menyebutkan ruku', kemudian beliau menyebutkan di antara rukun salat ialah as-sujud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum, di dalam surat Al-Hajj ayat ke-77. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk rukuk, untuk sujud, dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan salah satu dalil bahwa sujud dan rukuk tentunya merupakan rukun dalam salat, karena Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan untuk rukuk dan sujud. Dalil yang lainnya, Rasul alaihi salatu wassalam, yakni pada hadis ketika beliau mengajari seorang yang salah salatnya, disebutkan dalam hadis tersebut amalan ini, yaitu sujud. Itu juga merupakan rukun atau dalil untuk menjelaskan sujud adalah rukun dalam salat. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an nasjuda ala sab'ati a'dhum ala al-jabhati wa ashara bi yadihi ila anfihi wal kaffaini wal rukbataini wa atrafil qadamaini." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota ruku, anggota sujud, yaitu jabhah yakni jidat, wa asyara bi yadihi ila anfih, kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah hidungnya. Artinya termasuk bagian dari anggota sujud ialah jabhah, jidat, dan hidung harus ditempelkan. Wal kaffaini, 2 telapak tangan. Wa rukbataini wa atrafil qadamain, 6 kemudian kedua lututnya dan ujung kakinya, kedua kakinya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah sujudnya Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu dengan meletakkan, menempelkan ke tempat sujudnya 7 anggota sujud ini. Jabhah termasuk dalamnya adalah hidung, diikutkan, yaitu hidung juga harus nempel. Wal kaffain, kedua telapak tangan. Wa rukbatain wa atrafil qadamain. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, zikir-zikir yang dibaca pada saat sujud sebagiannya sama pada zikir-zikir di saat ruku, seperti doa atau zikir subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, juga seperti subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghfirli, dan zikir subhana rabbiyal a'la, dan yang lainnya yang diriwayatkan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Banyak macam-macam zikir yang dibaca pada saat sujud. Nah, masalah yang sama yang kita sebutkan tadi dalam masalah ruku, bahwasanya kita dilarang untuk membaca Al-Qur'anul Karim pada saat ruku dan sujud, berdasarkan hadis Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ala inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Termasuk dalamnya adalah yakni pada saat rukuk dan pada saat sujud. Nah, masalah pada saat sujud, pada saat sujud. Dengan hadis tadi jelas bahwa pada saat sujud tidak boleh membaca Al-Qur'anul Karim. Tapi dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak doa pada saat sujud. Sebagaimana dalam kelanjutan hadis tadi, fa ammas sujudu fa atsiru fajtahidu fihi biddu'a faqaminun an yustajabalakum. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'athiru du'a'a fihi. Hadis ini, dua hadis tadi, terdapat penjelasan anjuran untuk banyak-banyak berdoa pada saat sujud. Pada saat sujud, karena pada saat sujud itu adalah keadaan yang mana seorang hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Sedekat-dekatnya hamba dengan Rabb-nya adalah pada saat dia sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat sujud. Sebelum kita masuk masalah, kita ulangi kembali. Hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan dalam Sahih terdapat penjelasan larangan membaca Al-Qur'anul Karim pada saat rukuk dan pada saat sujud. Dua hadis yang tadi kita sampaikan atau kelanjutan dari hadis tadi juga terdapat perintah dari Rasul alaihi salatu wasalam untuk memperbanyak doa pada saat sujud. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah keadaan yang mana seorang hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah doa pada saat sujud. Permasalahannya sekarang, apakah boleh membaca doa pada saat sujud dengan mengambil doa-doa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim? Seperti misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ayat dalam surat Al-Baqarah. Atau doa yang lainnya, Rabbana hab lana min azwajina ila akhir. Atau doa yang lainnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Kemudian doa-doa yang lainnya yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Apakah doa-doa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim boleh dibaca pada saat seorang hamba sujud? Nah, pada saat seorang hamba sujud. Masalah ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama berpandangan memiliki pendapat bolehnya membaca doa-doa tersebut. Bolehnya membaca doa-doa tersebut. Apa alasannya? Alasannya dia tidak memaksudkan untuk membaca ayat. Dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar pada saat rukuk, dia tidak bermaksud untuk membaca ayat Al-Qur'anul Karim. Yang dia maksudkan adalah ia berdoa dengan doa yang lafadznya sama dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, dengan argumen ini, dengan alasan seperti ini, sebagian ulama berpandangan bolehnya membaca doa pada saat sujud dan doa tersebut sama seperti doa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Doa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Pendapat ini adalah pendapat yang dirajihkan atau yang dipilih oleh madzhab Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti'. Asy-Syarhul Mumti'. Masalahnya yang disebutkan dalam kitab tersebut yaitu bolehnya berdoa dalam sujud dengan doa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti ketika seorang sujud membaca Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana dan doa-doa yang lainnya. Ansurna 'alal qaumil kafirin. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hal ini diperbolehkan karena dia mengucapkan doa-doa tersebut tidak menyengaja dan tidak memaksudkan untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, sehingga beliau berpendapat bolehnya membaca doa-doa tersebut. Doa-doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebagaimana yang beliau sebutkan yakni dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti'. Namun sebagian ulama yang lainnya berpandangan untuk berhati-hati, yakni ikhtiyatan, dalam bentuk kehati-hatian. Sebagian berdalilkan, menyebutkan dalil hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba." Dalam hadis dalam riwayat tersebut Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat ini, setelah turunnya surat ini, beliau memperbanyak untuk bertasbih dan beristighfar dengan mengatakan subhana rabbika subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Yata'awwalul Qur'an ada lafaz yata'awwalul Qur'an, yakni untuk menafsirkan dari Al-Qur'an, mentakwilkan dengan takwil yang benar dari Al-Qur'anul Karim. Nah, dengan lafaz ini sebagian ulama berpandangan jika doa tersebut ada dalam Al-Qur'anul Karim, maka berilah tambahan sedikit supaya tidak sama seperti dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti seorang membaca Rabbana misalnya memberikan tambahan Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah ila akhiri addu'a, yakni tidak menyamakan, tidak membaca sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Bisa memberikan tambahan dengan Allahumma na'am. Fa asyahid ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini yang dijelaskan oleh sebagian ulama terkait dengan doa yang dibaca pada saat sujud. Jika doa tersebut bertepatan atau sama dengan ayat Al-Qur'anul Karim, maka Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah berpandangan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena niat dia bukan membaca Al-Qur'anul Karim. Niat dia adalah membaca doa, dan doa tersebut ada dalam Al-Qur'an. Sebagian yang lain mengatakan berhati-hati, jangan membaca doa yakni sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Dikhawatirkan masuk dalam larangan Nabi alaihi salatu wasalam, ala inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajida. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ini ada pertanyaan, kurang lebih maknanya, karena kurang jelas tulisannya, kelihatannya maknanya bagaimana cara membaca pada sholat jahriyah surat Al-Fatihah itu. 6. Yakni sebagian ulama menjelaskan bacanya pada saat pada sakatat al-imam. Yakni pada saat imam itu diam. Di sela-sela diamnya imam, pada saat itu kita membaca surat Al-Fatihah. Ustaz enggak bisa langsung selesai. Ya cari celah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian pada saat imam baca diam, dilanjutkan kembali. 6. Itu diantara apa yang dijelaskan oleh ulama yang menyebutkan bahwa qiraatul Fatihah juga termasuk rukun bagi seorang makmum pada sholat jahriyah. Sebagian mengatakan dia langsung membacanya, yakni setelah ada masuk doa istiftah kemudian selesai, kemudian dia membaca surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang ana ketahui. Jika ada salahnya datangnya dari saya pribadi, dan astaghfirullah wa atubu ilaih. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Ilahuna tafaddalu barakallahu fiikum.